تو این هیلا موسیقی هم تا بیزدی بیزد کن کم تا رگی موسیقی بر بردو بس هم علونن با بری کمان یادو هسه این هیلا موسیقی هم تا کنر رو هم وقتو این هیلا موسیقی هم تا بیزدی کتا کن تو ساتی تو ریما جاری کم مامون کتن دا کلی من دیری مونتر پاکو چوان Pasando el nariz, te pongo en el ojito, llora de ilusión. Cuando no alida la bomba, suba a la mota, tu ya la no endulan. Cuando no pasando el nariz, te pongo en el ojito, llora de ilusión. Cuando no alida la bomba, suba a la mota, tu ya la no endulan. Dalam pintu puisi mulai tukar sarang nikmatnya melodi ini melepaskan rantai nada yang ada di jiwa membius otak dengan gigitan yang berbisa hukum menegang siapa nyerbu siapa saja yang akan mendengar benteng hidung tokan bebaskan yang terkekang serangan bombardir ratakan ruang nada zige-zige saja batas tanpa batas wujud yang tak nampak pantram bagai ombak menikam bagai tombak otak tinju lima jari menyerang. Raya dari belenggu mental Babilan. Jangan diragukan pesan untuk zaman. Pendam aku sampai nada yang terdalam. Buang yang tak bermanfaat di hidupku. Serap yang berguna untuk kebaikan semua. Untuk berkata jangan habiskan waktu. Kata-kata adalah garis yang lurus. Batas tanpa batas wujud yang tak nampak. Pantram bagai ombak menikam bagai tombak. Rota tinju lima jari menyerang. Musik yang tak bisa dipisahkan dance hall reggae music berpadu bersama alunan hip hop itu menyatu inilah musik yang tak kenal ruang waktu inilah musik yang tak bisa dikotakan.